وعلى أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الله رحمكم الله. Kita ulang lagi bahwa mad tabi'i apabila bertemu dengan hamzah dalam satu kata ataupun terpisah pada kata yang lain, maka panjang mad tadi akan bertambah. Ya. Ukurannya menurut riwayat Hafiz al-Asim adalah mintariq syatibiyah 4 atau 5 harokat. Yang masyhur mad harokat. Ya, jadi panjang ja'a ya adalah seperti panjang atu. Ya. Kemudian hamzah diusapkan setelah melafadzkan ja 4 harokat. Ya. Sejajar dengan nun atuni ja'a. Ya, demikian kurang lebih. Baik. Mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah, tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat dikatakan atau dinamakan mad wajib. Lengkapnya mad wajib muttasil. Ya, muttasil karena bersambung. Seperti sya'airi, ya, alif dengan hamzahnya bersambung dalam kalimat sya'air. Sya'airi. Ya. Kita baca sya'airi. Sya'airi tara'iqa qailuha qailuha bina'an ghusa'an as-sama'i al-bighai ash-shita'i dakka'a mashya'in ala'i ata'an sawa'un shuhada'akum abna'akum abna'akum na'a na'akum abna'akum. Kurang lebih panjang 4 harokat demikian. 6. Inilah mad muttasil, mad wajib muttasil. 6. Dikatakan wajib berarti memang apa harus dipanjangkan. Karena memang demikian. Demikian yakni semua qurra memanjangkan. Tidak ada satu qurra pun yang membaca tetap 2 harokat. Semuanya dengan lebih dari 2 harokat. Ya. Sehingga ya seakan ini adalah suatu kewajiban karena apa? Karena semua qurra meriwayatkan apa? Bacaan ini dengan memanjangkan lebih dari 2 harokat. Walaupun mereka berselisih dalam ukurannya. Ada yang memanjangkan 4, 5, 6. Ya. Namun tidak ada yang membaca 2. Baik. Bila hamzah yang ditemui oleh mad itu berada pada kata yang lain. Seperti awhayna ilaika. Maka berarti ini berarti ada pertemuan alif atau mad dengan hamzah namun munfasil. Ya, sehingga dikatakan mad munfasil. Nah, lengkapnya mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil. Panjangnya seperti mad wajib muttasil 4 harokat atau 5 harokat menurut riwayat Hafiz al-Asim dari Tariq Syatibiyah. Nah, kita baca dengan 4 harokat ya, seperti tadi ukurannya kurang lebih ya. Awhayna ilaika وعصى آدم وما تفرقوا إلا bima unzila, bima unzila, wa ala absarihim, wa ala absarihim, fi adhanihim, فيها أزواج، فيها أزواج، ماذا أراد، ماذا أراد، وأضيعوا أمري، وأضيعوا أمري، قالوا أتجعل، قالوا أتجعل، إني أعلم، فسجدوا إلا، فسجدوا إلا موسى أربعين، موسى أربعين، فتوبوا إلى، فتوبوا إلى، وابتغوا إليه، وابتغوا إليه. أيوة. Demikianlah madz jaiz munfasil. Baik. Panjangnya berapa? 4 atau 5 harokat menurut riwayat kita. Sebagian membaca dengan 6 harokat seperti bacaan Warsh Hamzah. Kisai juga kisai buat harokat. Jadi dan sebagiannya tetap membaca 2 harokat seperti bacaan Qalun. Ya, fi riwayah. Bacaan Ibnu Katsir juga 2 harokat. Ya, juga yang lainnya. Karena sebagian tetap membaca apa? Seperti matobi'i, sehingga seolah-olah apa ini boleh, ya, boleh memilih, ya, jaiz, ya, boleh memilih 2, 4, 6. Walaupun tentunya kita tidak boleh asal membaca dengan apa, dengan panjang yang beragam dalam satu riwayat, ya. Kita membaca dengan satu riwayat Hafs misalkan, maka ya kita membaca dengan madhabnya, ya. Madhab Hafs adalah membaca mad jaiz munfasil berapa? Mad harokat, ya, jangan kita campurkan. Walaupun ya dinamakan mad jaiz, ya, dinamakan mad jaiz. Ya, walaupun dari toik yang lain juga Hafs membaca 2 harokat, ya, Hafs membaca 2 harokat. Baik. Kemudian terkait dengan mad jaiz munfasil, ya, di sana ada pembahasan tentang mad silah. Ya. Baik. Apa itu mad silah? Mad silah adalah mad yang terjadi pada hak dhamir, ya. Hak dhamir, ya. Di mana hak dhamir kadang-kadang dibaca dengan silah. Apa silah itu? Ya, memanjangkannya ketika diwasol. Memanjangkannya ketika diwasol. Jadi hu atau hi kadang dibaca silah, yaitu dibaca panjang ketika wasol. Innahu ala dhalika. Hu, ya kan, dibaca dhammah dan setelahnya ada mad innahu ala, ya. Baik. Atau misalkan yang kasrah amrihi yusran, misalkan seperti itu. Nah, ini namanya mad apa? Mad silah, mad ketika wasal pada hak dhamir, ya. Ya, sebenarnya silah ini tidak hanya pada hak dhamir, ya. Silah juga terkadang ada pada huruf yang lain, yaitu mimul jama', ya. Pada huruf mimul jama', tapi ini pada riwayat yang lain, ya. Baik. Misalkan apa? Kalimat alaihim, ya, kadang dibaca dengan silah, ya. Mimnya di dhammah alaihimu, ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini juga namanya silah. Dan silah ini muncul ketika wasal saja. Kalau waqaf, silahnya hilang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, bukan mu. Gitu pula pada ha dhamir. Wa innahu 'ala dzalik, misalkan. Kalau kita wasalkan baru muncul silah. Kalau kita waqafkan tidak ada silahnya. Wa inna kitabah, ya. Nah. Mad silah muncul kalau ada hak dhamir letaknya atau diapit oleh dua huruf yang berharokat, ya. Seperti contohnya ini, wa innahu latadzkirah. ya, huruf yang merah yang mengapit ha dhamir itu berharokat. Wa innahu, ya, nunnya berharokat fathah, lamnya berharokat fathah. Nah, ketika ada ha dhamir yang diapit oleh huruf yang berharokat depan belakang, berarti ada silah. Wa innahu latadhkiratul lil muttaqin. Otomatis, ya, kita membaca dengan silah. Ya, kita tidak terbiasa menghilangkan silah, dan ini sepakat semua para ulama qurra membaca dengan silah. Tidak ada yang membaca dengan tanpa silah. Wa innahu latadhkirah, tidak ada. Semuanya membaca dengan silah. Kalau diapit dengan dua huruf yang berharokat. Nah, baik, kita baca halaman 96, ya, kolom yang sebelah kanan. Ini semuanya mengandung matsilah, dan panjangnya berapa? Dua harokat, sehingga dikatakan matsilah sughra, seperti mat tabi'i, seperti mat tabi'i. Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Iqra'u. يجعل له من أمره يسرا وإنه لحق اليقين فجعله من الصالحين إنه كان توابا. يجعل له من أمره يسرا ويقولون إنه لمجنون ليظهره على الدين كله. كله di sini harusnya apa? Ya, sukun, ya kan, karena ya waqaf. Silahnya ada kalau diwasulkan dan setelahnya harokat. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida, misalkan seperti itu. Nah, maka ada silahnya. Baik. Apa matsilah kubra? Matsilah kubra adalah matsilah yang berikutnya yang diikuti oleh apa? Hamzah. Ya, yang asalnya seperti mat tabi'i. Ya, namun karena bertemu dengan hamzah, maka seperti apa? Mad jaiz. Diilhakkan atau disamakan hukumnya dengan mad jaiz. Jadi mad silah kubra hukumnya sama dengan mad jaiz munfasil. Ya. Baik. Bedanya apa dengan mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil kalau diwaqafkan, ya, tetap ada madnya. Ya, kalau mad silah kubra kalau diwaqafkan apa? Enggak ada madnya, melainkan disukun. La ya'kuluh, ya. Bukan la ya'kuluhu, ya kan? Bedanya ketika waqaf saja. Ketika wasol sama. La ya'kuluhu illal khati'una. Ya. Kita baca dengan wad harakat. La ya'kuluhu illal khati'una. La ya'kuluhu illal khati'una. ويعظم له أجرا. من بعد اسمه أحمد. والله عنده أجر عظيم. ذلك أمر الله أنزله إليكم. ذلك أمر الله أنزله إليكم. لا يأكله إلا الخاطئون. لا يأكله إلا الخاطئون. وآخر من شكله أزواج. فسترضع له أخرى. طيب. Jadi mad silah kubra di istilahnya diilhakkan, ya, disamakan hukumnya ketika wasal dengan mad wajib muttasil. Jadi apa maksilah mat yang terjadi pada hak dhamir, ya. Istilah lain dalam ilmu tajwid, hak dhamir adalah hak kinayah. Hak kinayah, ya. Jadi hak kinayah itu kalau diartikan, hak kinayah adalah dhamir mufrad mudzakkar ghaib, ya. Hak kinayah pada apa? Pada istilah ilmu tajwid adalah apa? Dhamir mufrad mudzakkar ghaib, hu atau hi, ya. Dhamir mufrad mudzakkar ghaib. Ya. Baik. Nah, demikianlah mad syar'i yang keberadaannya dipengaruhi oleh apa? Hamzah. Ada berapa macam? Tiga, yaitu apa? Mad wajib, muttasil, mad jaiz munfasil, dan mad silah kumro. Sebenarnya ada satu lagi, ya, atau dua lagi mad yang dipengaruhi oleh apa? Oleh hamzah. Yang pertama mad badal, ya. Mad badal apa mad badal? Mad pada hamzah. Ya, mad pada hamzah. Di mana ada hamzah berharokat, yang berikutnya ada huruf mad. Ya, kebalik dengan apa? Mad wajib. Kalau mad wajib apa? Ada huruf mad lalu hamzah. Ini hamzah lalu apa? Mad. Misalkan. Misalkan kata Adama. Ya, ini ada hamzah yang diikuti huruf mad. Ini namanya badal, ya. Ya, ini juga termasuk mad far'i juga sebenarnya, ya. Adama. Apalagi contohnya? Atau yang u misalkan, ya. Ada enggak contohnya? U. Nah, kan? U tul ilma. Ada enggak? Ya, ini namanya mad badal. Baik, kenapa tidak dibahas di sini? Karena mad badal menurut riwayat Hafiz dan juga jumhur di bahasa dua rokat. Jadi seperti mad apa? Asli mad tabi'i, ya, dua harokat, ya. Dan sebagian atau satu riwayat membaca dengan empat atau enam harokat, ya. Jadi riwayat tersebut membaca mad badal bukan hanya dengan dua harokat, tapi seperti mad wajib, ya, ma apa, yaitu dengan empat harokat. Adama atau imanan atau utul kitab, ya. Tapi ini riwayat yang tidak dipakai madhabnya oleh kebanyakan jumhur atau kebanyakan qurra. Hanya satu saja setahu saya, yaitu Warsh. Nah, jadi mad badal seperti itu, ya, tidak dimasukkan dalam pembahasan karena ya dibaca dengan dua harokat. Ada satu lagi tapi insya Allah cukup ini saja, ya. Yang berikutnya mad lazim, ya. Mad lazim adalah mad yang keberadaannya atau mad far'i yang keberadaannya dipengaruhi oleh apa? Oleh sukun. Oleh sukun. Tapi khusus sukun di sini adalah sukun lazim. Ya, sukun lazim adalah nama lain dari sukun asli. Ya. Jadi sukun lazim sama dengan apa? Sukun asli. Kalau ada mad tabi'i bertemu dengan sukun asli, ya, atau sukun lazim, maka terjadilah apa? Bacaan dinamakan mad lazim, ya. Sukun lazim itu juga mencakup tadi, baik itu sukun apa? Khafif ataupun sukun syadid atau thaqil. Ya, sukun khafif yaitu sukun. Jadi tanda sukun itu asalnya apa? Kata khafif. Yang kemudian dihilangkan tinggal kho-nya saja. Dan hilang pula titiknya. Tinggal kepala kho saja. Tasydid juga dari kata syadid, ya. Tanda tasydid asalnya adalah huruf atau kalimat syadid. Dihilangkan huruf-huruf yang lain tinggal shin atau kepala shin dan tanpa titik. Ya. Nah, ada atau kalau ada mabtadi'i bertemu dengan sukun lazim, baik itu sukun khafif ataupun sukun syadid dalam satu kalimat, maka terjadilah mad lazim. Ya. Baik. Nah, sekarang pada pelajaran 77 dan 78 kita akan bahas mad lazim. Nah. Mad lazim terjadi pada kalimat dinamakan mad lazim kilmi. Ya. Mad lazim yang terjadi pada kalimat dinamakan mad lazim kilmi. Nah, mad lazim ada dua. Mad lazim kilmi ada dua. Bila yang ditemui adalah sukun khafif, namanya mad lazim kilmi mukhaffaf. Ya. Seperti kata al-an. Ya. Ada hamzah, fathah, berikutnya apa? Alif. Ya. Ini kan mad. Lalu setelahnya ada lam sukun dalam satu kata. Maka harus dibaca dengan mad. Ya. Yang panjangnya tidak cukup dua harokat, harus dipanjangkan sampai 6 harokat. Ya. Al-ana, coba. Al-ana, ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Al-ana. Baik. Kita baca contoh yang lebih lengkap. Al-ana wa qad 'asayta qablu wa kunta min al-mufsidin. Ya. Contoh yang lain. Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Ya, kita wakafkan saja. Waqa'a amantum bih. Ya, kita wakafkan. Al-ana waqad kuntum bihi tasta'jiluna. Mad lazim kilmi mukhaffaf hanya ada pada kata al-an di dua tempat surat Yunus ayat 51 dan 59. Ya. Mad ini juga ada yang menambahkan untuknya nama, yaitu nama mad farqi, dinamakan pula dengan mad farqi karena mad inilah yang membedakan antara al-an dengan al-an, ya, ikhbar dengan istifham, ya. Baik. Kalau al-ana khaffafallahu ankum itu apa? Ikhbar. Ya. Sekarang, ya, kalau ini, apakah sekarang? Al-an. Ya, ini maka harus dibaca dengan mad, ya, supaya terbedakan antara pertanyaan dan dengan pengkhabaran. Baik. Demikian mad lazim kilmi mukhaffaf. Mad lazim kilmi mutsaqqal. Nah, ini adalah mad lazim di mana ada mad tabi'i bertemu dengan sukun lazim, tapi sukunnya bukan sukun khafif, melainkan sukun yang thaqil atau sukun syadid, ya, ditandai dengan kepala shin, ya. Ini juga dibaca dengan 6 harokat. Nah, dibaca dengan 6 harokat dan tidak ada perbedaan ulama atau qurra dalam hal ini, semuanya membaca dengan berapa? 6 harokat, ya. Jadi kata lazim pun juga terkait dengan apa? Dengan adanya kesepakatan ulama di mana mereka semuanya sepakat untuk memanjangkan dan sepakat memberikan ukuran berapa? 6 harokat. Jadi ini seperti sesuatu yang lazim, ya. Yang lazim itu yang benar-benar wajib, ya, untuk dipraktekan dibaca dengan 6 harokat. Baik. Caranya adalah, ya, setelah dibaca 6 harokat, ketika masuk kepada huruf yang bertasydid diberi apa? Nabr, ya. Istilahnya apa? Disendal gitu, ya. Suaranya dihentakkan. Al-haqqatu. Baik. Al-haqqatu. Ya. Suaranya saja. Ya. Tidak harus diikuti dengan gerakan kepala. Suaranya. Yang penting suaranya. Tudarra walidatun. مضار والدة غير مضار. Apa hukum ra di sini? Tipis. Ketika waqaf baru tebal. Wa yuramudar. Ya. Hajj Ibrahim. Hajj Ibrahim. Dabbatul ardh. Dabbatul ardh. Ya, jadi adanya apa? Nabr itu untuk mentahqiq apa? Wujudnya tasdid, ya. Kalau tanpa nabr bisa doya, istilahnya hilang, ya, istilahnya demikian, hilang apanya tasdidnya. Dabbatul ardh, tanpa nabr bisa hilang tasdidnya. Amminal baita, amminal baita. Setelah nabr, setelah 6 harokat masuk dengan nabr, pertahankan berapa? Gunahnya dengan gunah yang sempurna atau paling sempurna. Amminal baita. Amminal baita. Ayyatamassa. Qawman dhallina. Shaqqullaha. Shaqqullaha. Shaqqullaha. Shaqqullaha. Atuhajjunni. Ya. Ada berapa mat sini mat lazim? 2. Haj, kemudian junni. Udhammatani. Hammatani. يضار كاتب ولا تحاضون الظانين بالله جاءت الصاخة جاءت الصاخة جاءت الصاخة جاءت الصاخة والجان خلقناه والجان خلقناه الضامة الكبرى لنحن الصافون وخلق الجان من مارج من نار ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. طيب ايه صبايا شوف بقى يا وحاج قومه قال أتحاجوني laqad hadani. Baik. Berikutnya. Atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhadzukum bihi. Baik. Berikutnya. Baik, Hasan, berikutnya. Baik, Hasan, berikutnya. Baik, istofa termasuk mat apa ini? Istofa A. Jaiz dari mad harakat istofa mad harakat wasalamun ala ibadihi alladhina istofa Allahu khairun amma yushrikun. Berarti enggak apa istofa sekalian wasalamun ala ibadihi alladhina istofa Allah ya, syahidnya di sini. Allah. Baca. Selain. Assalamu ala ibadillah. Hasan. Ya, jadi a-nya tipis. A. Jangan kemudian menebal. A. Seperti yang tadi kita baca tipis a alifnya tipis baru masuk ke lam tebal. Baik. Berikutnya. Berikutnya. Masih kurang kenapa? Liyuhajjukum bih. Atuhadithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bih. Nah, berikutnya. قل أذكرين حرم أم الأنثيين. نعم ulang lagi 6 harakat. قل أذكرين حرم أم الأنثيين. طيب. Berikutnya. Baik. Barakallahu fikum. Ini ya. Mad apa lazim kilmi musaqqal ada mad lazim kilmi mukhaffaf ada mad lazim kilmi musaqqal pada bacaan mad lazim kilmi musaqqal ada nabr ya baik dalam keadaan waqaf ataupun wasal al-haqqah ya, ini kan wasal ya kan karena di tengah-tengah atau misalkan waqaf ya. Wa yuramudhar ya. Hajj ya, kalau ini hajj misalkan ya. Wa khalaqal jann ya. Ada beberapa pengecualian ya, ada beberapa pengecualian di mana yang seperti ini yang seharusnya apa? Ada nabar kemudian boleh tidak dinabar ya. Baik. Seperti ini wallah alam ya. Ini juga masih meragukan ya kalimat amina. Ya nabar pada mad lazim mutaqqal atau mad lazim kilmi mutaqqal yang bertemu dengan mim atau nun ya. Jadi nabar itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mentahqiq atau betul-betul mewujudkan apa? Tasdid supaya tidak hilang. Ya. Karena dalam kondisi apa? Setelah kita membaca mad, ya, kalau kita tanpa nabar biasanya apa? Ada tasdidnya ya, yang hilang, ya. Dabbatul, dabbatul, dabbatul ya, seperti tidak ada tasdidnya. Dabbah ini baru nampak. Nah, adapun kalau yang setelahnya adalah huruf nun atau mim dengan tanpa nabar pun asalkan kita memberikan gunnah yang jelas ya, gunnah yang akmal, maka sudah jelas ya, sebenarnya apa ya, itu adalah mim yang musyaddad. Misalkan amin, ini jelas enggak ada tasydid? Jelas ya. Tanpa nabar pun jelas. Wal janna khalaqnahu, ini jelas ada tasydid walaupun tidak dinabar. At-tammatul kubra atuhajjunni, yang dinabar yang haj ya. Jun tatar asalkan nunnya apa dengan guna yang jelas pun insyaallah tanpa nabar pun ya cukup insyaallah. Nah, tiga contoh yang terakhir juga diberi nama dengan mad farqi karena ya untuk apa dengan mad ini terbedakan ya ikhbar dengan istifham. Nah. Baik, ukuran 6 harokat ya adalah tadi kesepakatan seluruh qurra ya. Kesepakatan seluruh qurra. Jadi kita berusaha untuk membaca ya 6 harokat. Ya mungkin ukurannya ya, bisa kita kiaskan dengan misalkan kata ala'u atau ala'i. A dua harokat, la mat harokat. Ya. Alai ja, ya apa? Al-haqqah, ya, seperti itu kurang lebih. Haq, alai haqqah, kurang lebih seperti itu. Panjangnya 6 harokat. Wa yiramudarrin, ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini kurang lebih ya, tentang mad lazim kilmi mutsaqqal, mad lazim kilmi mukhaffaf dan sebelumnya mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil dan juga mad silah kubra. Nah. Cukup ya. Cukup. Ya. Yang berikutnya insyaallah tentang mad lazim ya, walaupun ini insyaallah sambungannya tapi ya kelihatannya kita sudah cukupkan dulu. Ya biar materinya nyambung, artinya besok kita sekalian merujuk jenis-jenis mat ya, kita akhirkan pembahasan tentang mat lazim harfi ya, mat lazim harfi ya, nanti juga akan terbagi menjadi mufakkal dan mukhaffaf. Insyaallah kita akhirkan pembahasannya inilah kita ala pada pertemuan yang akan datang ya. Demikian rangkaian pelajaran tajwid dan qiraah pada hari ini. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.